بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد kita sedang membahaskan hadis Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu dalam surat Amr bin Hazm radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Allah yang masal Quran illa tahir, agar tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Kita sambung kata-kata pengarang ataupun syarah kitab ini, Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala, tafsir hadis. Beliau berkata hadis ini ma'lul, yakni hadis yang diketahui adanya keraguan padanya dengan qarinah dan mengumpulkan jalan-jalan ini. Jadi asal kalimat ma'lul dalam istilah ulama artinya yang mempunyai illah. Illah itu maknanya kecacatan. Jadi lebih tepat kita katakan keraguan itu kita gantikan kepada kecacatan. Baik. Dengan qarinah dan mengumpulkan jalan-jalannya kita dapat tahu. Lalu disebut sebagai mu'allal dan ma'lul, dan yang lebih baik adalah disebut sebagai mu'allal daripada a'allahu. Ini daripada sudut bahasa Arab, mana lebih bagus kita namakan dia ma'lul ataupun mu'allal. Dulu maknanya berpenyakit, tapi daripada sudut saraf dan sifat dia, lebih baik kita namakan dia mu'allal. Walau bagaimanapun ulama hadis menggunakan dua-dua istilah ini, maknanya sama, yang mempunyai penyakit. Tetapi illah ini adalah sebab-sebab yang tersembunyi. Penyakit-penyakit ini atau penyakit ini adalah yang tersembunyi, maknanya dia tidak terang, hanya boleh didapati bagi orang yang ahli dalam hadis. Baik. Jadi illah itu adalah sebab-sebab tersembunyi lagi samar yang terjadi pada hadis lalu mempengaruhi dan menodainya, yakni mencacatkan. Jadi zahir mungkin sanad dia cantik semuanya bersambung, tetapi bagi orang yang mahir dia akan dapat tahu bahawa oh, ini sebenarnya riwayat daripada macam minggu lepas, ini daripada orang Syam, riwayat daripada orang Mekah. Dan orang ini kalau riwayat daripada orang Mekah, dia lemah. Ha, itu namanya illah khafiyah, illah yang tidak jelas, tapi ada. Bagi orang yang mahir, dia akan nampak. Inilah jenis ilmu hadis yang paling samar dan paling rumit. Jadi, ilmu hadis ni banyak disiplinnya, dan inilah yang paling susah. Dan ulama-ulama yang hebatlah yang boleh kita katakan bahaskan tentang illah hadis. Bagi antaranya adalah Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab Al-Ilal. Begitu juga Imam Ad-Darqutni, dia juga punya kitab Ilal. Ini ulama-ulama yang hebat. Jadi nampak hadis macam sahih, tetapi dia akan jumpa kecacatan-kecacatan yang sama. Dan kecacatan ni ataupun illah ni dia ada dua. Satu adalah kecacatan yang qadihah, yang mencacatkan, yang melemahkan. Satu lagi adalah kecacatan yang tidak melemahkan. Ha, jadi macam orang juga, dia mungkin ada sedikit kecacatan, tapi kalau sikit saja tak ada pasal. Mata dia cuma kerau sikit, tapi dia boleh nampak jelas. Betul tak? Contohnya lah. Tapi kalau dia dah terlampau sangat sampai dah tak nampak mata sebelah tu, itu kecacatan yang parah. Jadi begitu juga dalam hadis, bukan semua kecacatan mencacatkan atau melemahkan hadis tersebut. Itu nak kita faham juga. Jadi kalau sikit-sikit saja tidak ada hal. Tidak ada yang dapat mengetahuinya melainkan orang yang dikaruniakan oleh Allah pemahaman yang tajam, hafalan yang luas, pengetahuan yang sempurna dengan tingkatan-tingkatan rawi, serta ilmu yang kuat tentang sanad dan matan. Hafalan mesti nak kena bagus. Jadi dia kenal ini perawi yang mana satu, guru dia yang mana satu, anak murid mana satu, daripada teritori kawasan mana satu dan sebagainya. Adakah ini diriwayatkan sebelum dia lupa ataupun selepas dia lupa, sebelum dia tua ataupun selepas dia tua contohnya. Jadi kita perlu hafalan yang kuat. Kemudian penulis mengatakan hadis ini ma'lul. Penulis di sini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kerana termasuk riwayat Sulaiman bin Dawud disepakati bahawa hadisnya matruk. Matruk maknanya parah sangat kelemahannya sehingga tidak dipakai, ditinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm. Tetapi dalam hal itu dia keliru. Jadi Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan kata-kata Ibn Hazm itu tidak tepat. Bahawa hadis ini berpenyakit disebabkan Sulaiman bin Daud, ini tidak tepat. Kerana dia mengira bahawa yang dimaksud oleh Sulaiman bin Daud adalah Al-Yamani. Sementara tidak demikian, tetapi dia adalah Sulaiman bin Daud Al-Khawlani. Jadi nama sama, Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud, tapi satu Al-Yamani, satu Al-Khawlani. Yang lemah yang siapa? Al-Yamani. Adapun Al-Khawlani dia adalah perawi yang thiqah. Dipuji oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Uthman bin Sa'id. Ini Ad-Dari ini satu termasuk kelompok para hafiz. Hanya Al-Yamani yang disepakati kelemahannya. Nama sama tapi orang ingatkan dia lain orang. Jadi kita dapati bagaimana ulama hadis boleh tersilap menghukum hadis kerana disangka orang yang bukan sepatutnya. Baik. Jadi kesilapan tu biasa berlaku pada manusia macam mana pun hebatnya. Yang penting adalah kita bila jelas bukti bahawa ini adalah satu kesilapan, kita tak boleh ikut kesilapan itu, tak boleh taklid buta. Baik. Kitab Amr bin Hazm mendapat sambutan dan diterima oleh khalayak, yang orang ramai. Mendapat sambutan di sini bukan macam konsert mendapat sambutan. Mendapat sambutan kitab ni, surat ini hanya diterima pakai oleh ulama. Itu maksud dia. Mendapat sambutan. Ibn Abdul Bar berkata, ia mirip dengan mutawatir kerana disambut, yang diterima oleh orang ramai. Jadi Ibn Abdul Bar, seorang ulama hadis yang besar daripada mazhab Maliki, itu seorang hafiz daripada Andalus, dan dia berkata hadis ini hampir mutawatir, maknanya kuat, banyak betul dia punya riwayat. Dan mutawatir ini kita tak perlu nak periksa sanad dia lagi, pasal dah terlampau banyak jalurnya sehingga mustahil mereka semua tersilap ataupun sengaja nak berbohong. Itu adalah hadis mutawatir. Adapun Ya'qub bin Sufyan, seorang ulama hadis juga berkata, saya tidak mengetahui kitab yang lebih sahih daripada kitab ini. Kerana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in merujuk kepadanya dan meninggalkan pendapat mereka. Ini satu kesaksian daripada Ya'qub bin Sufyan, seorang ulama jarh wa ta'dil. Jadi kalau sahabat dan tabi'in pakai kitab ini, surat ini, ditinggalkan pendapat mereka, maka menunjukkan bahawa hadis ini sahih menurut mereka. Al-Hakim berkata, Umar Ibn Abdul Aziz, dan beliau adalah imam pada masa ini, yani khalifah, Umar bin Abdul Aziz dan imam pada zamannya iaitu Az-Zuhri. Az-Zuhri adalah imam pada zaman beliau di Madinah, menyaksikan atas kesahihan kitab ini. Jadi disahihkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam Ar-Risalah, mereka tidak menerima surat ini sampailah mereka tahu bahawa riwayat ini sahih. Jadi Imam Syafi'i pun juga menganggap kitab ini, surat ini adalah surat yang sahih sanadnya. Sebab apa? Sahabat-sahabat dan tabi'in menggunakan kandungan surat ini. Jadi daripada mula kita baca, ada dua pendapat dekat sini. Ada yang mengatakan hadis ini lemah ataupun surat ini lemah sebab sanadnya ada Sulaiman bin Daud. Dan di sana juga terdapat beberapa ulama lain yang mengatakan hadis ini atau surat ini sahih. Dan dalam bab ini ada hadis lain, iaitu daripada Hakim Ibn Hizam. Beliau dalam hadisnya ada lafaz ini, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. La yamassu Al-Quran illa tahir. Jadi maknanya sama. Meskipun dalam sanadnya terdapat komentar, tetapi disebutkan oleh Ayah Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, kitab Al-Haythami. Al-Haythami dengan tak ni bukan Al-Haythami. Al-Haythami Al-Makki itu lain. Dia mutaakhir, tahun 900-an Hijrah. Dia orang Mekah, ulama Asy-Syafi'i. Macam dia, baik tak payah nak cakap pasal dia lah, tapi kalau ada kitab-kitab dia, kita kena hati-hati. Dia seorang fakih, tapi dia amat ta'asub dengan kesufian dia. Dia sampai tuduh Imam Ibn Taymiyyah rahimah ta'ala sampai sesat kafir dan sebagainya. Itulah apa ni, Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Tapi dia ada kitab yang hebat-hebat juga. Antaranya adalah kitab Az-Zawajih Fijtinabil Kabair. Lebih kurang maknanya, larangan-larangan daripada mendekati ataupun untuk menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Dua jilid yang besar dibawakan kat situ. Ada hadis Nabi SAW, ayat Al-Quran tentang dosa-dosa besar yang perlu kita tinggalkan. Jadi itu Ibn Hajar Al-Haythami. Ini Al-Haythami, Al-Haythami ini sebelum beliau. Dia ada kitab namanya Majma' Az-Zawa'id. Dia berkata dari hadis Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Al-Haythami berkata para perawinya thiqat, dan dia menyebutkan dua syahidnya, dua saksinya. Sebab tu kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, nota kaki 245 dan 46, hadis ini sahih kerana banyak syahidnya. Dan perhatikan takhrij yang terdahulu, yang sebelum itu dekat 244, kalau kita baca muka surat sebelah, hadis ini juga sahih yang kita sedang bahaskan ini. Kerana banyak syahidnya dan perhatikan Al-Irwa'. Al-Irwa' adalah kitab Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, dan di sana dibahaskan secara tuntas. Jadi bukan hasan lagi, tetapi sahih. Baik. Tapi walau bagaimanapun, Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, walaupun dia mensahihkan hadis ini, dia tidak berfatwa dengan kandungan hadis ini. Itu kita nak faham sikit. Tapi hadis ini sahih. Baik, kita teruskan. Akan tetapi maksud dari suci di sini perlu dikaji. La yamassuhu illa tahir, atau la yamassal qur'ana illa tahir. Tahir ni apa? Tahir asal daripada sudut bahasa, artinya yang suci. Ya kan? Tapi suci ni suci apa? Bersih daripada najis, bersih daripada kekufuran, atau bersih daripada hadas kecil, hadas besar kan? Ada tiga kemungkinan, kita belajar dulu. Jadi ini yang mana satu? Baik, yang merupakan lafaz yang mengandungi banyak makna. Ia boleh diartikan suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Suci di sini adalah orang mukmin dan orang yang tidak ada najis di badannya. Harus ada qarinah khusus untuk memahaminya atas makna tertentu. Baik, harus ada qarinah khusus untuk memahaminya atas makna tertentu. Ini kata-kata ini juga perlu ditahqiq. Asal lafaz yang digunakan oleh syariat, kita katakan tadi apa? Maknanya adalah makna apa yang kita nak tafsirkan? Makna syarak, makna syar'i. Bila kita gunakan makna lain, makna logawi, bila ada qarinah, bila ada dalil yang mengeluarkannya daripada makna syar'i. Jadi kalau tahir asalnya, syariat akan gunakan tahir untuk suci daripada apa? Sama ada suci daripada najis ataupun suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Adapun suci daripada kekufuran ni tak banyak dipakai. Walaupun ada, tapi ia tidak dipakai selalu. Jadi selalunya tahara-tahara dalam lafaz syarak itu ada menunjuk kepada najis, lagi-lagi kalau menggunakan air, ataupun di hadas kecil atau hadas besar. Baik, kemudian beliau sambung lagi. Adapun firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini surah Al-Waqi'ah. Jadi domir kata nama tersebut kembali kepada Al-Kitab. La yamassuhu, tidak menyentuhnya. Ini apa? Al-Quran. Sebab sebelum itu disebutkan innahu laquranun karim, sebenarnya ia adalah Quran yang mulia. Di kitabim maknun, ia terdapat di dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi ini semua balik kepada Al-Quran. Baik, Tetapi Al-Quran yang mana satu yang ada pada tangan kita, Mushaf-Mushaf ni, maka kata beliau, ia kembali kepada Al-Kitab, Al-Quran yang terpelihara, yang telah disebutkan pada ayat sebelum. Ya, ini bukan Al-Quran pada tangan kita, Al-Quran yang terpelihara di Lauh Mahfuz, di Kitabil Maknun. Dan yang dimaksud dengan Al-Mutahharul, orang yang disucikan ni adalah para malaikat. Sebab kalau dia dekat Lauh Mahfuz, siapa yang boleh sentuh kecuali para malaikat. Oleh kerana itu, terdapatlah dua pendapat ulama berkenaan dengan hukum menyentuh Al-Quran. Walaupun hadis ini tidak berkaitan dengan perkara yang membatalkan wudu, ya, tetapi ia dimuatkan oleh pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sebab walaupun dia bukan perkara yang membatalkan wudu, dia adalah kesan daripada perkara yang membatalkan wudu. Jadi kita ada perkara yang membatalkan wudu, kita ada kesan, efek daripada orang yang tak ada wudu. Jadi macam sekarang, orang yang tidak berwudu, kalau ikut hadis ini, tidak boleh sentuh Al-Quran. Dia bukan cerita pasal apa yang membatalkan wudu. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur, mereka menggunakan hadis ini, zahir hadis ini, Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Maksud mereka, maksudnya kata mereka adalah tidak boleh menyentuh dengan tangan, tidak boleh menyentuh Al-Quran dengan tangan kecuali orang yang suci. Dan suci kata mereka balik kepada suci daripada najis, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Dulu sekali masuk. Itu dalil terkuat bagi mereka. Dan mereka juga sebagaimana dalam kitab menggunakan tafsir daripada ayat ini. Kebanyakan mereka menggunakan tafsir daripada ayat Al-Waqi'ah ini, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kalau orang kata, bukankah ayat ni berkaitan dengan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, bukan Al-Quran dalam tangan kita? Jadi mereka kata, apa halangannya untuk mentafsirkan dengan mushaf pada tangan kita? Sebagaimana Al-Quran di Lauh Mahfuz tak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, ini para malaikat, itu juga di dunia ini tidak boleh menyentuh Al-Quran yang sama kecuali orang-orang yang suci. Iaitu orang-orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan mereka lah orang-orang yang beriman. Apa masalah dia? Jadi boleh juga kita ambil daripada ayat ini. Dan sebab Allah Subhanahu Wa Taala menafikan bahawa Quran tidak boleh disentuh melainkan orang-orang yang disucikan, sebab terdapat dakwaan daripada orang-orang kafir bahawa Al-Quran ini telah dicemari dengan tangan-tangan kotor. Tangan siapa? Tangan syaitan. Jadi apa orang panggil? Satanic verses. Zaman dulu dah ada cerita. Sebab Allah SWT menafikan hal tersebut. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Tidaklah Quran ini diturunkan dengan tangan apa? Dengan syaitan-syaitan. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ. Tidak seyungkir bagi mereka untuk turun dengan Al-Quran ini. Tak boleh punya. Sebab terpelihara. وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Dan mereka tidak mampu melakukannya. Sebab dia terpelihara oleh Allah SWT melalui para malaikat. Itu dalam ayat ini atau dalam surah ini, la yamassuhu illal mutahharun. Dia terpelihara dalam Lauh Mahfuz dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Syaitan pun tak boleh sentuh kecuali yang disucikan. Faham? Nah, itu antara sebabnya turun ayat ini. Jadi kata mereka, oleh kerana itu wajib diagungkan Al-Quran ini, yang kita namakan sebagai mushaf. Jadi itu hujah jumhur ulama. Setelah, dan mereka ni adalah empat-empat imam madhab. Kali ini 4-4 kali. Dah tak ada lagi nak kata 3-1, 2-2, tak ada lagi. Siapa mereka? Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4-4 sekali menggunakan hadis ini. Baik. Pendapat yang kedua adalah kumpulan Zahiri. Mereka mengatakan bahawa tidak perlu berwuduk untuk menyentuh Al-Quran. Dan sedikit kita nak syarahkan tentang makna pendapat jumhur tadi. Tidak perlu berwuduk untuk menyentuh Al-Quran. Maknanya kalau tak ada wuduk, kita sentuh Al-Quran apa hukumnya? Berdosa sebab kita tak taat pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan sentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Kalau kita buat juga, maknanya kita telah ingkar dengan larangan Nabi. Jadi haram hukumnya, berdosa besar. Baik. Pendapat yang kedua, dia adalah pendapat yang opposite. Iaitu boleh sentuh Al-Quran dengan tak ada berwuduk. Tapi tak bermakna tak boleh angkat wuduk sentuh Al-Quran. Maknanya kalau sentuh apa ni, angkat wuduk sentuh Al-Quran lagi bagus. Tapi adakah dia wajib? Mereka kata tidak wajib. Baik, apakah jawapan mereka terhadap dalil-dalil jumhur? Jadi pertama mereka katakan hadis ini kalau tak lemah, kalau lemah habislah, dah tak ada hal. Kalau dia sahih pun mereka kata maknanya berbeza. Pada pendapat mereka maknanya bukan apa yang dikatakan jumhur. Jadi la yamassul Quran illa tahir atau la alla yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan yang suci. Mereka kata yang suci di sini maksudnya adalah suci daripada kekufuran. Suci daripada kekufuran. Maksudnya orang kafir tak boleh sentuh Al-Quran. Yang boleh sentuh cuma orang beriman. Dan tahir di sini maksud mereka adalah Al-Mu'min. Berdalilkan hadis Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Orang beriman, semua orang beriman tidak najis. Walaupun dia ada hadas besar. Sebagaimana dalam hadis tersebut. Jadi makna tahir dekat sini adalah selain orang yang bukan beriman. Kemudian mereka berdalilkan pula dengan hadis di dalam bab ini, iaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang termuat dalam Sahih Bukhari, bahawa Rasulullah SAW telah menulis surat kepada penguasa Rom. Dalam isi suratnya dia mendakwah penguasa Rom agar masuk Islam, aslim taslam, engkau akan dapat pahala orang-orang yang masuk Islam bersama engkau. Kalau engkau tak masuk Islam, kau akan menanggung dosa orang-orang yang tidak masuk Islam daripada rakyat kau, dan kau akan dapat pahala itu yang ini. Kemudian Nabi SAW tulis ayat dalam surah Ali Imran, wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu allaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, hingga akhir ayat tersebut. Wa dekat situ dalam hadis itu dan itu bukan daripada Al-Quran. Yang penting di sini ada quote ataupun cebisan daripada ayat Al-Quran dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada surah Ali Imran. Yang maksudnya wahai ahlul kitab, marilah kita kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa kalimat dia? Kalimat dia la ilaha illallah, alla na'budu illallah. Kami tidak akan menyembah kecuali Allah. Ini tauhid. Uluhiyyah la ilaha illallah. Dan kami tidak akan syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu pun. Walaupun dia Nabi Isa. Walaupun dia siapa juga. Walaupun syirika bihi syai'ah. Dan kami tidak akan jadikan sebahagian daripada kami sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Arbaba min dunillah. Baik padri, baik siapa. Jadi kata ulama-ulama ini, kumpulan Zahiri dan yang sependapat dengan mereka, ini ayat Quran Nabi SAW tulis kepada orang kafir. Dan tentu dia akan pegang. Betul tak? Kalau tak boleh pegang Quran melainkan orang yang ada wuduk, tentu sekali apa ni, dia dah tak, Nabi SAW tak akan tulis surat yang ada Al-Quran kat dalamnya. Jadi itu antara dalil mereka. Baik, mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang paling senang. Duh. Mana lagi senang, angkat wuduk tiap-tiap kali nak pegang Quran ataupun tak payah? Itu fikir yang paling bagus, fikir paling senang. Fikir ambil yang senang. Fikir taisir. Kita mudahkan masyarakat, mudahkan umat. Jadi senang mereka boleh baca Quran. Betul tak? Kalau nak kena angkat wuduk kan susah nak baca Quran. Lama-lama diorang tak baca Quran. Ya, itu pun macam pernah dengar juga ujian itu. Ini semua adalah orang-orang yang halang orang ramai daripada baca Quran. Sebab nak suruh angkat wuduk apa semua kan susah. Kalau gitu solat pun tak payah angkat wuduk lah. Tak payah ngadap kiblat. Tak payah tutup aurat. Mana boleh cakap-cakap macam gitu ni? Baik. Kita kena apa ni, lihat pada dalil. Kita dapati hadis ni sahih. Cuma kita khilaf tentang makna atau mentafsirkan tahir dekat sini, apa makna dia? Suci. Kita dah katakan tahir daripada bahasa syariat, dia bermakna apa? Dia bukan mukmin dengan kafir. Itu bukan asal. Asalnya adalah anak kecil, anak besar dan najis. Tak mungkin kita apa ni syariat menggunakan makna yang jarang dipakai dalam hal ini, kecuali ada dalil. Dia tak ada dalil. Kemudian bagaimana nak jawab dalil mereka tentang surat yang dituliskan kepada penguasa Rom? Kuat juga kan? Kan kong kafir tu akan baca Quran, dia akan pegang tu surat tu. Maka di sini kata mereka, pertama sekali siapa yang beritahu awak orang kafir ini disuruh angkat wudu? Kita suruh dia solat tak? Orang kafir kita suruh solat? Tak. Suruh bayar zakat? Suruh puasa Ramadan? Suruh haji? Suruh umrah? Suruh tutup aurat? Tak ada pun. Jadi tentulah mereka ni lain daripada orang Islam. Jadi surat Nabi SAW kepada Amr bin Hazm ini ditujukan pada siapa asal dia? Zahirnya pada orang Islam, bukan pada orang kafir. Jadi orang kafir tidak ataupun terkecuali daripada lafaz dalam hadis ini, Allah yang masal Quran ila tah. Sebab kita nak dakwah pada dia. Itu pertama. Jadi orang kafir tak sama hukumnya dengan orang Islam. Kita takkan suruh orang kat wuduk dulu baru nak baca Quran. Kedua, ayat dalam surat tu, dalam surat kepada penguasa Rom tu berapa banyak ayat tu? Berapa ribu ayat dia dalam? Berapa ribu ayat? Sepotong ayat aja, kan? Sepotong ayat. Kita tengah cerita pasal la yamasal Quran. Al-Quran. Al-Quran bila disebutkan balik kepada apa? Quran sepotong-sepotong ataupun seluruhnya? Jawabnya Al-Quran itu seluruhnya. Sebab itu ulama mentafsirkan maksud Al-Quran di sini adalah mushaf Al-Kamil, yakni keseluruhannya. Adapun sepotong-sepotong ayat tak masuk kat sini. Kemudian pula ulama masih berselisih pendapat bagaimana tentang kitab yang memuatkan sebahagian ayat Al-Quran dan sebahagian lagi bukan ayat Al-Quran, seperti kitab fikih, seperti kitab tafsir, seperti kitab hadis atau kitab-kitab lain. Bukan mushaf yang kata orang tu yang sempurna. Masih khilaf lagi. Kebanyakan ulama, especially mazhab Syafi'i, mereka membolehkan memegang kitab-kitab yang ada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada yang mensyaratkan ayat Al-Quran tu tak boleh lagi banyak daripada apa? Daripada perkataan lain dan sebagainya. Tapi yang penting di sini mereka telah mengeluarkannya daripada apa? Daripada makna Al-Quran tadi. Jadi dia bukan betul-betulnya Al-Quran. Dan kalau dia Al-Quran, okey, baik. Jadi tentang hujah tadi, mana kita boleh berdalilkan sesuatu yang diperselisihkan untuk jadi dalil dengan untuk sesuatu perkara yang diperselisihkan? Kita tak boleh berdalil dengan mukhtalafun fi ala mukhtalafin fi. Kaedah. tak boleh berdalil dengan perkara yang kita khilaf kepada perkara lain yang kita khilaf lagi. Jadi tak habis-habis. Yang itu tak selesai. Kita pergi dalil dengan perkara yang khilaf. Kita cuma boleh berdalil dengan sesuatu yang kita sepakati. Kita sepakat perkara ini macam gini. Ha, ini dalil kita bahawa hukum yang kita khilafkan adalah macam ini. Tak boleh yang khilaf kita jadi dalil kepada benda yang khilaf. Jadi oleh kerana itu, yang benar ataupun kuat daripada sudut fiqahnya adalah beramal dengan hadis yang ada dalam kitab ni. Tadi Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, itu surat Amr bin Hazm, dan itu juga dalam hadis lain, ada riwayat-riwayat lain, itu semua ada hadis yang sahih. Dan zahirnya adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tentu sekali lah daripada najis. Baik, ada apa-apa soalan? Kemudian mereka, yakni para ulama, merincikan tentang mushaf tu macam mana. Boleh tak menyentuh mushaf kalau berlapik? Pakai gelas kita pegang Quran, boleh tak? Ataupun kita ambil kain, kita pegang kain tu aja. Ataupun kita ambil pensel, kita selak dia punya apa? Dia punya muka surat aja. Boleh tak? Jadi kalau kita angkat Quran, macam mana hukum dia? Kalau dalam beg kita ada Quran dan ada kitab-kitab lain, termasuk tak juga kita angkat Quran? Jadi kata mereka tu, masuk Quran ni, pegang Quran ni termasuk apa? Mengangkatnya. Maksudnya adalah mengagungkan Al-Quran tersebut, sehinggakan kita berwuduk dahulu sebelum kita memegangnya dan mengangkatnya. Ini semua dalam situasi-situasi ikhtiari. Ikhtiari maknanya apa? Kita pilih. Maknanya kita normal situation. Ada pun dalam keadaan-keadaan yang tidak normal, kes terpaksa, dapet Quran tu jatuh kat situ, ataupun hampir terbakar dan sebagainya, kita tak ada Quran, kalau kita nak mengangkat wuduk semua, habislah, dah rusaklah Quran tersebut, maka dalam hal tersebut boleh kita angkat. Tak pasal jatuh daripada tengah naik MRT, naik bas jatuh, tengah tak ada wuduk, takkan nak biarkan orang pijak, angkat, tak apa. Tapi dalam keadaan biasa, tidak dibenarkan, kata mereka. Walaupun pegang kulit dia saja sebenarnya, walaupun dengan kain, sebab semuanya maksudnya sama juga. Kecuali satu khilaf dia, iaitu pakai pensel tu. Kita silap pakai. Itu boleh. Itu pasal dia tak pegang. Dia tu dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kalau gitu tak haram. Tak boleh. Nah, ada soalan tadi? Ke saya dah jawab soalan ni? Download lagu Quran dalam Jadi dia dalam bentuk digital. Sekarang ada flash Quran, bunyi dia semua sama. Selak-selak dia. Kalau kita Quran kita letak kat depan cermin, boleh tak kita pegang cermin? Jawab. Cermin terang punya, clear. Jadi nampak warna lah, betul tak? Kalau cermin nampak warna tak? Ha, nampak warna. Boleh tak pegang cermin tu? Ke tak boleh? Boleh. Apa sebab? Kenapa? Sebab dia cermin, dia bukan Quran. Dia Quran sebenarnya. Ke Quran yang reflection tu? Habis reflection bukan Quran? Bukan buku cerita tu korang. Dekat sini kita kena faham, ada sesuatu hakikatnya sabit, maknanya kekal. Ada dia bentuk sementara dekat air dan sebagainya. Okey, kalau kita tulis Quran dekat atas whiteboard ni, boleh pegang whiteboard tu? Kalau kita tulis Quran dalam kertas, boleh tak boleh? Kalau kita tulis, kalau letak dekat cermin, boleh ke tak boleh? Sekarang dah pakai digital. Jadi kalau dia bukan bentuk yang kekal, maknanya bila tutup boleh hilang, dia tak kekal, maka itu bukan hukum mushaf yang betul. Dia tak ada hukum kat situ. Apalagi dalam bentuk-bentuk macam ini, tekannya habis. Sebab sama juga dengan hukum gambar sebenarnya. gambar dalam monitor, dalam komputer ni semua, dia bukan sama dengan hukum yang dalam kertas. Faham? Itu tak sama. Jadi boleh, tak perlu nak angkat, angkat duduk nak pegang MP4. Dan boleh bawa MP4 masuk dalam bilik air, tapi dengan syarat jangan on. Jangan on, walaupun dekat earphone pun jangan. Sebab sama juga, dia tidak menghormati Al-Quran tengah yang sedang berbunyi, sedang dibaca kan. Ataupun bila dia punya tu tengah on tu, jangan masuk dalam bilik air. Ada soalan lain? Jadi ingat, ini pendapat jumhur ulama. Kali ini empat-empat mazhab sama pendapat dalam hal ini. Semua salaf kita berpendapat dengan pendapat ini. Dan pendapat lain itu yang saya ingat, Az-Zahiri dengan Hammad bin Salamah. Kata Imam Nawawi, Hammad bin Salamah seorang ulama hadis juga. Dia berpendapat dengan pendapat ini. Adapun yang lain, Az-Zuhri yang kita baca ni, semua menggunakan hadis ini. Jadi ada pun tentang senang dan susah tadi, itu tak boleh kita jadikan alasan. Sebab Quran bukan kitab biasa. Quran tu kalam Allah. Tak tahu Quran punya penting dalam kehidupan orang Islam. Dia lah mukjizat yang masih kekal sampai akhir zaman. Dia lah petunjuk, salah satunya petunjuk yang masih ada kat atas muka bumi daripada langit. Kalau kita tengokkan umat-umat yang terdahulu, mana kitab mereka? Dah tak ada lagi. Semua dah diselewengkan. Sebab tu mereka tak akan dapat apa ni, bersatu atas kebenaran kalau mereka boleh bersatu pun. Tapi orang Islam masih ada harapan untuk bersatu, dan bersatu mereka atas kebenaran sebab mereka ada lagi Al-Quranul Karim. Bukan hanya dalam mushaf, begitu juga masih ada lagi dihafal oleh orang ramai. Baik, masih lagi diajarkan. Sebab tu Nabi SAW kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masih lagi ke masih berterusan proses ini, maka bermakna akan terus-meneruslah dipeliharanya Al-Quran, jelas. Dan Quran satu-satunya kitab yang kita boleh baca dalam solat setiap hari, bahkan ditutup. Ada yang diwajibkan, ada yang amat digalakkan. Ada surah-surah tertentu untuk solat-solat tertentu untuk kita bacakan dalam solat. Betul ke tidak? Jadi diusahakan untuk baca Al-Quran dalam solat. Satu imam dalam masjid sepatutnya cuba berbagaikan bacaan surahnya, jangan surah kat belakang aja. Baik. Jadi berbagaikan surahnya supaya dapat orang ramai dengar surah-surah dalam Al-Quran. Baik, cuma janganlah ambil yang payah sangat ataupun yang susah-susah sangat. Tapi apa ni, jinak-jinakkan orang ramai dengan apa ni? Dengan surah-surah Al-Quran. Jinak-jinak sebagaimana Nabi SAW lakukan. Adakala Nabi SAW baca surah-surah biasa, adakala dia baca surah-surah yang panjang dan sebagainya, dia dibezakan. Tapi dia jinak-jinakkan umat. Ada pun bila sendirian, Nabi SAW akan baca lebih panjang lagi. Tapi bila bulan Ramadan pula, Nabi SAW akan khatam dengan Al-Quran tersebut. Terus berusaha untuk memelihara Al-Quran dan mengagungkannya. Jadi memegang Al-Quran dengan berwuduk sebenarnya tidak bersalahan dengan kaedah syariat untuk mengagungkan Al-Quran satu-satunya kalau memang dia bukan kitab biasa. Dan perlu kita nak kena hayati Al-Quran daripada sudut hakikat Al-Quran. Kita katakan hakikat Al-Quran tu mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia? Kalamullah. Maknanya kata-kata. Kalam tu maknanya apa? Kata-kata Allah SWT. Menunjukkan Allah SWT berkata-kata tu satu. Dan kata-kata apa maknanya? Boleh didengari. Boleh dengar ke tak boleh dengar kata-kata? Kalau tak boleh dengar, tu orang bisu pula. Tak boleh bercakap. Jadi kita tak dengar boleh cakap. Menyiapkan Allah SWT berkata-kata dengan suara yang boleh didengar. Dengan suara yang boleh didengar. Dengan suara maknanya yang berbentuk daripada huruf-huruf. Semuanya itu semua daripada kata-kata Allah SWT. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafus Salih sebenarnya. Mereka semua faham macam tu. Jadi dengan huruf-hurufnya sekali daripada Allah SWT. Tapi kalau tidak, daripada siapa? Takkan daripada Nabi SAW. Jadi dalam bahasa Arab itulah Allah berkata-kata kepada kita. kepada Jibril alaihissalam. Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang tepat dalam hal ini tafsir surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Jangan kau cepat-cepatkan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad, li ta'jala bi, supaya nak cepat nak hafal Quran yang baru nak turun tu. Sebab inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, sesungguhnya atas kamilah pengumpulan Al-Quran ni nanti di dalam dadamu. Wa Qur'ana, apa nak Qur'ana? Wa qira'atah. Sebab Quran maknanya apa? Pembacaannya, maknanya akan dibacakan kepada kamu Al-Quran ini. Dia bukan masuk terus tahu-tahu saja dia menyerap dalam Nabi SAW, dibacakan kepada Nabi SAW Al-Quran. Fa idza qara'nahu, apabila kami membacakannya, fattabi' Qur'ana, maka baru dah habis baca ayat tu, baru kau ikut bacaan itu wahai Muhammad. Dengar dulu baru ikut. Sebab tu kadang-kadang budak-budak ni, kita baru nak betulkan, dia dah nak betulkan. Dia tak suka kena betulkan. Macam mana dia nak pandai? Dengar dulu ustaz ni baca. Gini, baru dia ikut. Kalau dia boleh dengar, lepas tu dia ikut, baru dia dapat. Dia kena dengar dulu baru apa ni? Baru ikut. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Kemudian atas kamilah penerangannya, penjelasannya. Jadi Al-Quran kalam Allah ni semuanya daripada Alif Lam Mim, semua daripada Allah SWT, lafaznya dan maknanya semua daripada Allah Azza wa Jalla. Itu akidah salafus salih. Ada pun sebahagian orang katakan Al-Quran itu lafaznya bukan daripada Allah, maknanya daripada Allah, tapi lafaznya daripada Nabi ke atau daripada Jibril. Jadi dia kata-kata manusia atau kata-kata makhluk Allah SWT. Apa bezanya dengan kata-kata apa ni? Orang kafir tu. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah kata-kata manusia. Apa jadi dengan dia? Sa'uslihi saqar. Maka kami akan campakkan dia dalam apa? Bakar dia dalam neraka saqar. Jadi kata ulama, siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan dengan suara yang boleh didengar, ataupun dia bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kata-kata Nabi Muhammad ataupun kata-kata Jibril, maka qad kafar, maka dia telah kafir mengikut nas Al-Quran. Kita boleh rujuk kitab-kitab akidah dan kitab akidah tahawiyah dalam masalah ini. Jadi kalau begitu keadaannya, patut atau tak patut disyariatkan kita berwuduk untuk mengangkat Al-Quran? Tentu lebih patut lagi. Lebih dari patut. Cuma sekarang kalau kita nak pegang Bible, perlu angkat wuduk. Ada pembahasan dia. Pegang Talmud tu, Old Testament ke apa, boleh kias lah dengan Quran? Jawabnya apa? Kalau dia betul pun tak diselewengi pun kita tak boleh kias. Sebab dalam ni apa? Disebut apa? Al-Quran. Sekarang lagi tak boleh kias sebab apa? Dia dah bukan genuine lagi, dah tak tulen lagi, dia dah diselewengi. Jadi tak payah angkat duduk untuk angkat Bible. Ini ada soalan kita berkaitan dengan Tohara. What's the hukum for a Muslimah who wears a niqab to open it when she eats outside? Jadi kalau dia pakai niqab dan dia mengikut pendapat ulama mengatakan wajib menutup muka, ya. Jadi kalau dia makan di luar, jadi dia hanya boleh membuka niqabnya sesuai untuk makan, ya. Jadi dia kena angkat niqab dia sikit dan dia makan. Maknanya masih lagi tak boleh tunjukkan mukanya sebab mengikut pendapat ulama yang mengatakan wajahnya adalah aurat. Dia tak boleh dia buka. Ya, saya maklum. Baik. Ada soalan lain? Sebab ini masalah popular ni. Pegang Quran ada wuduk ke tak ada? Boleh Tapi apa hukum membaca Al-Quran dengan tak ada wuduk? Haram atau boleh? Jawabnya boleh. Baca Al-Quran tanpa memegang mushaf boleh. Tak ada hal. Isu adalah memegang mushaf. Dengan itu kita kalau tak ada soalan kita berhenti di sini dahulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.